akhir hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, semuanya tentang kisah perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau tidak bisa menghadiri salat berjamaah di akhir hayat beliau ketika sakitnya sangat parah sekali. Beliau merintahkan kepada yang hadir agar mereka menyuruh Abu Bakar radhiyallahu taala atau meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Nabi berkata, "Muru Abu Bakrin falyusalli binnas." Perintahkan Abu Bakar agar beliau mengimami manusia. Dan tidaklah perintah tersebut mereka dikatakan Abu Bakar radhiyallahu taala adalah a'lamu sahabat wa abdulus sahabat. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, para sahabat sudah mengatakan bahwasanya abdulus sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala, dan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengikrarkannya. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan lalu beberapa kejadian yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu adalah a'lamu sahabat, sahabat yang paling berilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu taala tatkala beliau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengimami para sahabatnya, agar Abu Bakar menjadi imam. Dan hadis setelahnya, hadis Anas bin Malik, begitu pula hadis Hamzah ibn Abdullah an Abi, itu hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, semuanya mengkisahkan kisah yang sama. Kita ambil bab berikutnya, bab man qama ila janbil imam li'illah, bab seseorang yang berdiri, seorang makmum yang berdiri di samping imam. Maknanya bahwasanya imam aslinya itu berada di depan para makmum, itu aslinya. Tapi kata Imam Bukhari, man qam ila janbil imam li'illah, seseorang itu makmum berdiri di samping imam li'illah, dikarenakan ada sebab. Dan akan disebut oleh beliau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari sebab yang perbolehkan makmum sejajar dengan imam dan imam di depan, yaitu ketika makmumnya hanya satu orang, maka posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Atau tatkala salat berjamaah dan tempat salat tidak mencukupinya, penuh masjid kemudian hanya menyisakan tempat di tempat sejajar dengan imam, maka boleh para makmum yang tidak mendapatkan tempat tersebut berdiri sejajar dengan imam. Dan sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan diperbolehkan makmum boleh sholat sejajar dengan imamnya, sekalipun aslinya imam itu berdiri di depan para makmum, berdiri di tempat yang paling depan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Zakaria ibn Yahya al-Kufi qala haddathana ibn Numair wa Abdullah ibn Numair qala akhbarna Hisham ibn Urwah an Abi wa Urwah ibn Zubair an Aisyata radiyallahu ta'ala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin an yusalliya bin nasi fi maradih fakana yusalli bihim qala Urwah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khiffah fakharaj faida Abu Bakr ya umun nas falamma ra'ahu Abu Bakr istakhar fa ashara ilayhi an kama ant fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hida Abi Bakr ila jambih Fakan Abu Bakr yusallibi salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wan nas yusalluna bi salati Abi Bakar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit, beliau merintahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar radhiyallahu melaksanakan perintah tersebut. Beliau mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian di suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan fi nafsi khifah, mendapatkan keadaannya agak ringan. Fakharaj, maka beliau keluar menghadiri salat bersama para sahabatnya. Dan disebutkan riwayat yang lain bahwasanya beliau keluar dipapa oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas ibn al-Muttalib, sepupu sekaligus keponakan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, dan adapun Abbas adalah paman beliau, paman Nabi SAW. Di papa kemudian Nabi SAW didudukan di samping Abu Bakar. Faidah Abu Bakar ya umbenas, ketika Nabi keluar, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Falamma ra'ahu Abu Bakar istakhar, maka Abu Bakar ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat bersama para sahabatnya, Abu Bakar mundur. Mundur di tempat imam, mau masuk ke shaf. Fa asyara ilaihi an kama ant, maka Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala agar tetap di tempatnya. Kemudian Nabi SAW duduk hida Abu Bakar ila janbi, di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Aisyah menyebutkan fakan Abu Bakar yusalli bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bermakmum kepada Nabi SAW, salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di samping kiri beliau. Wan nas yusalluna bi salati Bakar, dan orang-orang salat mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala. Nabi salat dalam keadaan duduk dan Abu Bakar bersama para sahabat yang lainnya salat dalam keadaan berdiri. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Abu Bakar salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebagai imamnya, karena Nabi duduk di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Indak, apakah diperbolehkan seorang makmum salat sejajar dengan imamnya? Boleh atau tidak? Boleh, tapi la'illah, kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab, pastinya imam itu berada di depan makmumnya. Apa saja ilahnya, Rafi? Asal tadi ada ilahnya kalau makmumnya dalam keadaan sendiri, satu orang, maka sholatnya sejajar dengan imam, seperti Nabi ketika sholat di rumahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Ibn Abbas beliau berada di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diputar dan ditempatkan di samping kanan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebab yang lainnya masih rafi. Said, dibantu. Taib, ketika makmum atau para makmum tidak mendapatkan tempat untuk sholat dikarenakan penuhnya tempat kecuali di samping imam, maka diperbolehkan. Taib, ahsantum. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa bi Shahihain. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Abdullah, qala haddathana Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan, qala haddathana Muhammad ibn Sa'd al-Ansari, qala sami'tu Aba Dhabiyyah al-Kila'i yaqul, سمعت المقداد بن أسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره قال فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال عليه الصلاة والسلام لن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل به داري المقدام أسود رضي الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدى berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ما تقولون في الزنا apa yang kalian ketahui tentang hukum zina. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab haramahullahu wa rasuluh fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Zina adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasulnya, maka zina hukumnya haram sampai hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La yazni rajul bi ashri niswatin aisar alai min an yazni bi imrati jari." Seseorang berzina dengan 10 orang wanita yang selain tetangganya itu lebih ringan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kalau dia berzina dengan satu orang wanita dari tetangganya. Kemudian Nabi bertanya kembali, "Ma taquluna fi sariqah?" Apa yang kalian ketahui tentang mencuri? Maka para sahabat mengatakan, "Haramahallahu wa rasuluhu, fahiya haram." Mencuri hukumnya telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hukumnya haram. Maka dia berkata, "An yasriqa rajul min asyati abyad aysar alaih min an yasriqa min jari." Seseorang mencuri dari 10 rumah selain rumah tetangganya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya daripada mencuri dari satu rumah dari rumah tetangganya. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya hak al-jar, hak tetangga, dan sangat banyak sekali ayat lebih hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang isinya perintah bagi kita agar kita menjaga hak tetangga. Yang telah kita dengar di khutbah yang lalu, khutbah Jumat, daerah yang menunjukkan tentang betapa besarnya hak tetangga. Sampai Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Nabi sampai tekankan 3 kali, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Maka para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa ya Rasul yang kau maksudkan? Nabi mengatakan, "Man la ya'man jaruh bawa'iqah." Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Sekali ini peringatan bagi kita, terutama kita para thalabatul ilm, kita harus memahami dan menunaikan hukukul jiran, hak tetangga. Dan juga sudah kita bahasanya al-jarus salih itu min asbabi sa'adah. Tetangga yang baik itu sebab kebahagiaan hidup seseorang. Dan itu dengan nas hadis Nabi SAW, arba'atun nas sa'adah. Tiga perkara yang bisa menyebabkan bahagianya hidup seseorang. Selain istri yang salihah, dan juga baitun wasi dan markabun hani, dia adalah al-jarus salih, tetangga salih. Sehingga sangat masyhur sekali istilah al-jar qabla dar. Seseorang kalau mau tinggal suatu tempat, katanya al-jar, lihat tetangga, siapa yang dia mau jadikan tetangga qabla dar, sebelum dia membangun atau beli rumah di tempat tersebut. Kenapa? Karena sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan contoh yang sering kita sebutkan dari salafun salih yang menunjukkan bagaimana asar tetangga yang baik adalah kisah Abu Hamzah As-Sukari rahimahullah ta'ala, alim min ulama al-sunnah wa min ahli hadis rahimahullah ta'ala. Beliau terkenal sangat baik terhadap tetangganya, sampai terjadi suatu ketika tetangganya menghadapi suatu masalah sehingga dia harus menjual rumahnya. Dan kisahnya bisa dilihat di terjemah beliau. Kemudian dia tawarkan rumahnya, dan orang datang untuk membeli rumah, akan tetapi dia memasang atau menetapkan tarif rumahnya, harga rumahnya itu di atas rata-rata. Kalau kita mungkin harga rumahnya 50 juta, dia tawarkan rumahnya 100 juta. Ketika dikatakan kepadanya bahwasanya rumah kamu dimanapun ini pasti tawarannya tidak mungkin lebih dari 50 juta, kenapa kamu tawarkan sampai 100 juta? Maka kata tetangga Abu Hamzah Sukari tersebut, beliau berkata, saya tahu rumah saya harganya 50 dan tidak mungkin melebihi harga itu. Akan tetapi saya punya tetangga yang baik yang saya hargai dengan harga yang serupa. Seandainya tidak dengan terdesak, saya tidak mungkin meninggalkan rumah ini. Maka ketika sampai beritanya kepada Abu Hamzah As-Sukari, tetangganya, beliau datang tetangganya, kaya tetaplah engkau di rumahmu dan aku akan cukupi apa yang kamu butuhkan. Saya di sini al-jarus soleh, tetangga soleh. Sampai ketika seorang mau meninggalkan rumahnya pun sangat berat untuk meninggalkan rumah tersebut, bukan dikarenakan rumahnya, akan tapi dikarenakan tetangganya yang saleh. Al-jarus saleh tetangga itu min asbabi sa'adah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.